Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabih: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, صحابة إسماعيل راديو AM 774 kHz yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, kita akan mulai membahas kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab pembawa Al-Quran. Walaupun sebenarnya kitab ini tidak khusus hanya untuk penghafal Al-Quran, karena di dalamnya terdapat adab-adab juga kaum muslimin secara umum terhadap Al-Quran, adab-adab orang yang penghafal Al-Quran, fikih-fikih dari berbagai macam sisi yang berkaitan dengan Al-Quran. Sebelum kita mulai mengkupas kitab ini, alangkah baiknya kita mengenal bagaimana sosok penulis kitab ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ulama besar dari abad ke-7 Hijriyah, dari madhab Syafi'i, yang karangannya, banyak karangannya menyebar di seluruh dunia, dipakai oleh kaum muslimin pada zaman beliau hingga saat ini. Walhal padahal beliau umurnya sangat singkat, hanya sekitar 40 tahunan, tapi beliau meninggalkan karya-karya yang sangat banyak dan sangat bermanfaat untuk kaum muslimin. Di antaranya adalah kitab yang ringkas tapi sangat padat dan bermutu, yaitu At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, nama lengkap beliau adalah Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Hizam bin Muhammad bin Jum'ah An-Nawawi, yang beliau dilakop memiliki lakab Muhyiddin, kunyahnya Abu Zakaria. Walaupun beliau tidak punya anak, Abu Zakaria, tapi beliau tidak memiliki anak Zakaria, karena beliau semasa hidupnya hingga meninggal, beliau belum sempat menikah. Belum sempat menikah dan tidak punya anak. Saking ijtihad beliau, bersungguh-sungguh beliau dalam menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu, hingga beliau tidak sempat menikah. Muhyiddin, lakab beliau ini bukan beliau yang menjuluki dirinya sendiri dengan lakab Muhyiddin. Muhyiddin orang yang menghidupkan agama, tapi para ulama di zaman beliau yang memberi lakab yang demikian. Namun beliau sendiri tidak ridha sebenarnya dengan lakab seperti ini, Muhyiddin orang yang menghidupkan agama, karena ada sisi mubalaghah, sisi yang berlebih-lebihan dalam lakab tersebut. Sampai beliau sendiri mengatakan, La adha' fi hillin man laqabani bi Muhyiddin. Saya tidak menghalalkan orang yang memberi saya lakab Muhyiddin, tapi lakab ini sudah menyebar di kalangan ulama, karena memang beliau adalah orang yang besar, ulama yang menghidupkan agama dengan belajar dan mengajarkan Islam. Beliau adalah orang yang sangat zuhud di dunia, sangat zuhud dan sangat qanaah dalam dunia. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau lahir pada tahun 631 Hijriyah di desa Nawa, wa huwa min ardi Hauran, di daerah sekitar kota Hauran. Kalau sekarang itu ada di kota Damaskus yang ada di Suriah. Ayahnya ketika Al-Imam An-Nawawi masih kecil, kana na'iman ila jambihi wa qad balagha min al-'umri 7 sinin. Pernah ayahnya tidur di sisi Imam An-Nawawi ketika Imam An-Nawawi umurnya 7 tahun. Pada malam ke-27 bulan Ramadan. Lalu ia terbangun dan melihat ada cahaya di rumahnya. Maka semua keluarganya bangun, tapi tidak ada orang yang melihat cahaya tersebut kecuali Imam An-Nawawi saja. Maka ayahnya mengetahui bahwa ini adalah malam Lailatul Qadar dan pertanda baik bagi Imam An-Nawawi. Ayah Imam An-Nawawi sangat perhatian terhadap pendidikan Imam An-Nawawi. Sejak kecil Al-Imam An-Nawawi diajarkan adab, ditarbiyah dengan sebaik-baiknya. Fahabbahu mundu sigari ala talabil ilm. Menganjurkan Imam Nawawi untuk menuntut ilmu sejak beliau kecil. Karena memang sejak beliau kecil sudah terlihat tanda-tanda bahwa beliau itu cerdas. Tidak seperti anak kebanyakan. Bahkan pernah suatu hari Al-Imam Nawawi berkumpul bersama dengan teman-teman seumurannya, masih kecil. Teman-temannya memaksa Imam An-Nawawi untuk bermain bersama mereka, karena mereka memang masih kecil. Tapi apa? Wahuwa yahrub minhum wa yabki. Imam An-Nawawi bukan anak yang suka bermain. Malah dia pergi menangis, lalu dia membaca Al-Quran. Lebih senang membaca Al-Quran ketimbang bermain bersama anak-anak seumurannya. Lihat bagaimana Al-Imam An-Nawawi semenjak beliau kecil itu sudah terlihat tanda-tanda bahwa beliau akan menjadi orang besar di kemudian hari. Lalu ayah Imam An-Nawawi memasukkan Imam An-Nawawi ke majelis para ulama. Dan ayahnya mewasiatkan kepada syekhnya, hadza sabi yurja an yakuna a'lam ahli zamanihi wa azhadahum wa yantafi'un nas bihi. Anak ini barangkali di masa yang mendatang akan menjadi ulama besar di zamannya dan orang yang zuhud dan akan bermanfaat bagi manusia. Faqala li munajjimun ant, lalu gurunya syekhnya yang Imam An-Nawawi diantar kepada beliau bertanya, kamu ini tukang ramal ya? Fakultula, bukan, hanya saja Allah yang membuat saya berbicara demikian. Kenapa? Karena memang terlihat tanda-tanda zuhudnya Imam An-Nawawi semenjak beliau kecil, tanda-tanda bahwa beliau akan menjadi orang besar semenjak Imam An-Nawawi masih kecil. Hingga Imam An-Nawawi bisa menghafal Al-Quran waqatna hazal ihtilam. Sebelum beliau balik, sebelum mencapai umur balik, beliau sudah hafal Al-Quran. Bahkan dalam sebagian biografi beliau disebutkan bahwa beliau juga menghafal kitab Al-Muhadzab. Al-Muhadzab karangan Al-Imam Asy-Syirazi. Dan itu bukan kitab yang kecil, kitab fiqih mutawasit, pertengahan, tidak, bukan kitab mukhtasar, bukan juga kitab mutawal dalam madhab Syafi'i, dihafal sebagaimana beliau menghafal Al-Quran. Sudah terlihat tanda-tanda bahwa beliau itu orang jenius. Al-Imam An-Nawawi berguru kepada para ulama yang terbaik di zamannya. Beliau berguru lebih dari sekitar 20 syekh, 20 ulama. Lihat, kalau kita lihat di sini, mungkin kita bilang, ah, Syekh Imam An-Nawawi itu tidak terlalu banyak, hanya puluhan. Saya saja, alhamdulillah saya belajar di Ma'had Ulum Islamiyah, Al-Arabiyah, di PIA Jakarta, kalau dihitung-hitung saya belajar oleh dosen itu ya 20 lebih. Tapi mungkin derajatnya ya tentu saja jauh dibanding para ulama terdahulu. Tapi lihat bagaimana Imam An-Nawawi, beliau walaupun gurunya mungkin tidak sebanyak ulama-ulama sebelum beliau. Karena di antara para ulama terdahulu ada yang gurunya sampai ratusan syekh. Bahkan sampai ribuan syekh. Seperti Imam Al-Bukhari disebutkan bahwa beliau, سَمِعْتُ مِنْ أَلْفْ وَثَمَانِينَ شَيْخْ كُلُّهُمْ يَقُلْ الْإِمَانِ يَزِيدْ وَيَنْقُسْ. Saya berguru kepada 1080 guru, semuanya bilang iman itu bertambah dan berkurang. Para ulama terdahulu biasanya syekhnya banyak, ratusan bahkan sampai ribuan. Al-Imam An-Nawawi walaupun beliau gurunya hanya puluhan, tapi Allah memberikan berkah pada ilmu beliau. Dari syekhnya beliau itu, beliau sangat tekun dalam menuntut ilmu. Di antara masyaikh Al-Imam An-Nawawi adalah Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Uthman Al-Maghribi, dan juga Abu Muhammad Abdurrahman bin Nuh Al-Maqdisi. Di antaranya juga adalah Abu Hafs Umar bin As'ad bin Abi Ghalib Al-Rib'i Al-Irbili. Ada juga Al-Imam Abu Hasan Salam Sallar Ibn Hasan Al-Irbili, dan juga Abu Ishaq Ibrahim bin Umar Al-Wasiti, yang Al-Imam An-Nawawi belajar kepada beliau Sahih Muslim. Ada juga Al-Imam Abu'l-Baqa Khalid bin Yusuf bin Sa'ad An-Nablisi, Syekh Daril Hadith An-Nuriyah, ulama, ibaratnya kalau kita mudir, mudir Darul Hadith An-Nuriyah, markas untuk belajar hadith. Di antara guru beliau juga Abu Ishaq Ibrahim bin Isa Al-Muradi Al-Andalusi Al-Syafi'i. Ada juga Al-Muhaddith Al-Kabir, ulama hadith besar di zamannya, Al-Diya Ibn Tammam Al-Hanafi, lazamahu fi sama'i al-hadith. Al-Imam An-Nawawi belajar kepada beliau ilmu hadith. Lihat, dan juga ada guru beliau Abu Al-Abbas Ahmad bin Salim Al-Misri An-Nahwi Al-Lughawi, ahli nahwu dan ahli lughah. Lihat bagaimana Al-Imam An-Nawawi berguru kepada para ulama dari berbagai macam ilmu dan juga dari berbagai macam madhab. Tidak ta'assub terhadap satu madhab, sehingga beliau mampu mengumpulkan ilmu yang banyak dari berbagai macam cabang ilmu dan juga dari berbagai macam madhab. Sehingga tidak heran apabila kita membaca kitab-kitab Al-Imam An-Nawawi, kitab-kitab fikih beliau, di antara Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, kita dapati beliau menyebutkan aslinya kitab tersebut menjelaskan fikih madhab Syafi'i. Di samping itu beliau juga menyebutkan akwal-akwal ulama dari madhab selain madhab Syafi'i. Qaul Abi Hanifah, qaul Imam Malik, qaul Imam Ahmad, bahkan qaul-qaul para ulama mujtahid mutlak yang madhabnya sudah punah. Seperti Sufyan al-Thawri, Ibn Abi Layla, Al-Auza'i, Laith bin Sa'ad, dan lain-lain para ulama. Disebutkan qaul-qaul mereka dalam kitab Imam An-Nawawi yang menunjukkan keluasan ilmu beliau dalam fikih dan pengetahuan beliau terhadap qaul-qaul para ulama. Al-Imam An-Nawawi bukan hanya ulama fikih, beliau pun ulama hadis. Terbukti bahwa beliau dalam pada terdahulu itu majlis ulama adanya majlis sama' al-hadith, majlis mendengar kitab hadith dari syekh, muhaddith. Mendengar, membaca kitab hadith dari awal sampai akhir. Baik dia baca kitab sendirian atau bersama murid-murid yang lainnya. Mungkin dia yang baca atau syekhnya yang baca. Majlis sama' hadith. Namun sayang sekali, di zaman ini, terutama di Indonesia, majlis seperti ini sudah dibilang hampir punah. Karena memang kita tidak mendapati ulama atau ustaz yang capable untuk membuka majlis yang demikian. Karena untuk membuka majlis yang seperti ini diperlukan ulama atau ustaz yang luas pengetahuannya dalam hadis. Al-Imam An-Nawawi, beliau mendengarkan kitab Al-Jami' Sahih Al-Bukhari beberapa kali dari beberapa para ulama. Juga kitab Sahih Muslim. Dan kitab Sunan Abi Dawud, Jami' At-Tirmidhi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai, Kutubus Sittah semuanya. Beliau juga mendengar kitab Muwatta Imam Malik, Musnad Asy-Syafi'i, Musnad Imam Ahmad, Musnad Ad-Darimi, Musnad Abi Ya'la, Sahih Abi Awana, Sunan Al-Baihaqi. Lihat, bahkan sampai kitab yang besar, Sunan Al-Baihaqi itu sangat besar, berjilid-jilid. Beliau pun itu majlis jama' bukan majlis ijazah. Ada namanya, kalau turukut tahammul hadith, cara meriwayatkan hadith dari syekh, ada berbagai macam, ada 8 turuk. Yang paling tinggi itu sama' mendengar langsung dari syekh. Ada yang paling rendah diantaranya ijazah. Dia belum baca kitab hadith, tapi syekhnya memberikan ijazah, kamu boleh meriwayatkan kitab hadith ini dari saya. Al-Imam An-Nawawi mendengar ini semua. Kitab Sunan Al-Baihaqi yang begitu besar, membaca semua hadith-hadithnya. Bahkan Syarhus Sunnah Al-Baghawi juga. Dan kitab Amalul Yaum Wal-Lailah karangan Ibn Sunni. Dan dalam mustalah Al-Jami' Li Adabi Rawi Wa Adab Al-Jami' di sini tertulis Al-Jami' Li Adabi Rawi Wa Sami' sebenarnya nama aslinya Al-Jami' Li Akhlaqi Rawi Wa Adabi Sami' karangan Al-Khatib Al-Baghdadi. Kitab yang mengumpulkan adab-adab penuntut ilmu. Berbagai macam. Penuntut ilmu secara umum dan penuntut ilmu hadis secara khusus. Disebutkan dalam kitab ini begitu detail adab-adab penuntut ilmu hadis. Dan juga ilmu masalah hadis di bagian akhir kitab ini. Bahkan sampai dijelaskan pensil yang bagus untuk menulis hadis itu seperti apa. Apakah yang tulisannya tebal atau yang tulisannya tipis. Bahkan sampai dijelaskan seperti itu. Ada penuntut ilmu hadis. Beliau sudah belajar kitab-kitab ini semua. Sehingga tidak heran beliau memiliki keluasan ilmu baik dalam ilmu fikih maupun dalam ilmu hadis. Sehingga apa? Di usia muda beliau sudah dipercaya untuk memimpin markas untuk menuntut ilmu hadis. Markas Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Sepeninggal Imam Abu Syamah, Imam An-Nawawi lah yang menjadi murdi mudir markas tersebut. Pada tahun 665 Hijriah. Lihat dari lahir beliau 631 Hijriah hingga 665 Hijriah, umurnya baru 34 tahun. Tapi sudah memimpin markas untuk menuntut ilmu hadis. Darul Hadis Al-Ashrafiyah itu tidak mungkin menjadi mudir markas tersebut kecuali ulama hadis dan fikih. Yang lebih dominan adalah ulama yang dari sisi riwayah dibanding dirayah. Riwayah masalah hadis, derajat sahih hadis, masalah rawi. Menunjukkan bahwa beliau sudah dipercaya untuk menjadi mudir markas tersebut. Menunjukkan ilmu beliau sudah diakui oleh para ulama di zamannya. Untuk memimpin markas para penuntut ilmu hadis. Al-Imam An-Nawawi semasa hidupnya dipenuhi oleh belajar dan mengajar. Dalam sehari beliau itu ketika masih penuntut ilmu, beliau memiliki 12 majlis setiap hari. 12 majlis. Ada majlis fikih, ada majlis usul fikih, ada majlis ilmu mantik, ada majlis hadis, ada majlis ruwat, berbagai ada majlis nahwu, ada majlis lughah. Berbagai macam cabang ilmu. Sampai 12 majlis. Kita saja di universitas-universitas Islam atau di ma'had-ma'had biasanya dari pagi hingga siang itu paling hanya 5 jam pelajaran. Itu pun biasanya murid-muridnya ada yang ngantuk. Bahkan ada yang tidur. Ada yang bolos juga. Hanya 5 jam pelajaran, ada yang ngantuk, ada yang tidur, ada yang bolos. Al-Imam An-Nawawi 12 majlis setiap hari. Sehingga tidak heran dalam waktu yang singkat beliau sudah mengumpulkan ilmu yang sangat banyak. Al-Imam An-Nawawi hidupnya dipenuhi oleh belajar dan mengajar. Dan beliau wafat di usia yang sangat muda. Beliau wafat tahun 676 Hijriah. Dari 631, 676, usianya hanya 45 tahun. Bayangkan, 45 tahun beliau meninggalkan karya-karya yang bermanfaat bagi kaum muslimin yang dipakai oleh kaum muslimin, para ulama dari zaman beliau hingga sekarang. Yang itu karyanya bukan karya-karya kecil. Saya ketika terakhir untuk lulus di Ma'ahad Ulum Islamiyah, kita diperintahkan untuk menulis tulisan skripsi. Yang kita dengan berbagai macam sarana menuntut ilmu itu sudah mudah. Tinggal copy, paste, lihat kitabnya sudah ada, kitab mudah untuk menuntut ilmu. Melihat kitab para ulama. Sumber-sumber ilmu itu gampang. Tapi kita itu kesulitan untuk menulis. Tetap capek untuk menulis. Bahkan saya hanya, skripsi saya itu hanya sekitar 50-60 halaman. Itu pun saya sudah capek menulisnya. Membaca kitab ulama ini, lalu disimpulkan tarjihnya. Itu capek menulisnya, hanya 50-60 halaman. Al-Imam An-Nawawi menulis syarah Sahih Muslim. Itu ketika beliau masih muda. Syarah Sahih Muslim, bahkan mukaddimahnya juga disyarah hingga akhir Sahih Muslim. Baru satu kitab. Beliau menulis kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab. Kitab induk dalam madhab Syafi'i. Yang menyebutkan fikih, yaitu syarah dari kitab Al-Muhaddab, karangan Imam Syirazi. Menyebutkan permasalahan fikih. Menyebutkan dalilnya. Menyebutkan khilaf ulama' di madhab Syafi'i sendiri, menyebutkan juga khilaf ulama di madhab selain madhab Syafi'i. Kitab yang sangat agung. Bahkan Imam An-Nawawi, ketika menulis kitab ini, beliau itu sudah ada firasat, kemungkinan besar saya akan wafat sebelum kitab ini selesai. Dan memang kenyataannya demikian. Beliau tidak sempat menyelesaikan kitab ini ya, yang kemudian dilanjutkan oleh ulama setelah beliau, Al-Imam As-Subki. Dan Imam Al-Qati'i, karena saking besarnya kitab ini, saking luasnya pembahasan kitab ini. Ini baru dua kitab. Kitab Imam An-Nawawi ada banyak. Yang kalau dijelaskan satu persatu itu butuh waktu yang banyak. Imam An-Nawawi sebelum wafatnya beliau sudah ada firasat bahwa beliau akan wafat. Karena tidak lama sebelum beliau wafat, beliau mengembalikan kitab-kitab yang beliau pinjam dari tempat-tempat wakaf. Dan juga beliau berziarah kepada kuburan guru-gurunya yang ziarah masyru'ah, ziarah untuk mengingatkan kematian. Dan beliau menangis di ziarahnya tersebut. Dan juga beliau mengunjungi para ulama, guru-guru beliau dan para akran beliau, sahabat-sahabat beliau, sesama ulama, yang beliau mengucapkan salam perpisahan. Yang menunjukkan bahwa beliau memang sudah ada firasat bahwa umurnya sudah tidak lama lagi. Sehingga akhirnya beliau wafat pada hari Rabu, tanggal 24 Rajab, pada tahun 676 Hijriah. Dan beliau dikuburkan di Nawa, di tempat di mana beliau dilahirkan. Ya, mungkin ini sekedar ringkas, biografi ringkas dari Imam An-Nawawi. Semoga kita, saya pribadi, dan para pendengar, sahabat Ismail Radio 774 AM bisa mengambil manfaat dari biografi beliau ini. Bagaimana seriusnya beliau dalam menuntut ilmu.